Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah melewati pembahasan tentang ta'rifus siyam, pengertian puasa dan rukun-rukunnya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu hukmu siyami Ramadan, hukum puasa Ramadan. Ada beberapa pembahasan terkait tentang hukum puasa Ramadan di sini. Sebelum kita masuk pada kitab yang kita baca, yaitu Al-Fiqhul Muyassar, kita akan sampaikan puasa pada bulan Ramadan dahulu di awal-awal Islam hukumnya belum wajib. Ketika itu masih diberi kesempatan memilih antara puasa dan memberi makan fakir miskin. Namun jika dia berpuasa maka lebih utama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-184, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ, dan wajib bagi orang yang berat untuk menjalankan puasa membayar fidyah, yaitu dengan cara memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, barang siapa yang memberi makan lebih dari itu dengan kerelaan hatinya maka itu lebih baik baginya. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, dan jikalau kalian berpuasa niscaya puasa itu lebih baik bagi kalian dari itu semua, jikalau kalian mengetahui. Berarti di sini puasa lebih afdol di zaman awal-awal Islam. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat berkata, "Lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin," ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajib bagi orang yang berat untuk menjalankan puasa membayar fidyah, yaitu dengan cara memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Kana man arada an yuftir wa yaftadiya hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Ayat ini dahulu berkenaan tentang orang yang tidak berpuasa namun membayar fidyah. Kemudian turun ayat setelahnya menghapus hukum tersebut menjadi wajib. Yang tadinya diberi pilihan, kemudian wajib semuanya berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari nomor 4507. Ayat yang menghapus hukum tadi adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Ayat yang setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalamnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan وَبَيِّنَات penjelas dari petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkumusyahra falyasum, ini syahidnya. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan itu di antara kalian maka berpuasalah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung ketika itu, sehingga menjadi wajib semuanya berpuasa. Tidak ada pilihan-pilihan lagi setelah turun ayat yang ke-185. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala menyatakan di dalam salah satu dari ucapan beliau tentang hal ini, syuri'a as-shaum 'ala atwar, puasa Ramadan itu disyariatkan pada 3 tingkatan. At-taurul awwal, tingkatan pertama, at-takhir, ada pilihan. Faman syaa'a shoma wa man syaa'a aftara wa shaumu afdal. Siapa yang puasa itu lebih afdal, tapi kalau tidak berpuasa maka boleh, tapi dia memberi makan dari setiap harinya sesuai dengan yang dia tinggalkan, seorang miskin. Ini tingkatan yang pertama. Wa taurul atsani, tingkatan yang kedua, al-ilzam bi Ramadan wa shaumu bi naskhil iftar wa takhyir, wajibnya puasa. Dan hukum ini menghapus syariat pertama, yaitu saat diberi pilihan, dan barang siapa yang mendapati Ramadan dalam keadaan sehat dan mukim, kata beliau rahimahullahu taala, wajaba alaihi shaum, wajib atasnya untuk puasa. Wastaqarrat asy-syari'atu ala hadza, ala shaum liman kana sahihan muqiman. Dan seperti inilah syariat Islam tetap sampai sekarang, yaitu wajib puasa bagi yang sehat dan mukim. Wajib puasa sampai sekarang tetap. Ada tingkatan yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, annahu kana idza nama ba'da al-maghrib ba'da ghurubi syams au ba'da salati al-atamati harama alaihi al-aklu wasyurbu. Orang yang tertidur di malam harinya setelah salat maghrib atau isya belum berbuka, maka haram atasnya makan dan minum. Thumma nusikha hadza lima fihi minal masyaqqatil 'azimah. Kemudian syariat ini dihapus hukumnya. Kenapa? Karena terdapat kesulitan yang sangat pada sahabat ketika itu. Kalau tertidur sudah berarti tidak ada buka lagi, tidak ada buka. Memberatkan mereka sehingga dihapus hukumnya. Wa ja'alallahu al-laila kullahu mahalla iftar. Allah jadikan malam semuanya untuk tidak berpuasa. Silahkan di malam hari dia mau makan, dia mau berhubungan dengan istrinya, tidak mengapa di malam hari. Kalau siang, siang puasa. Kalau malam, malam tidak boleh. Tidak berpuasa. Afwan, kalau malam tidak berpuasa. Kalau siang waktunya puasa. Barakallahu fikum. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, "Tsumma atimmu siyama ila al-lail." Kemudian hendaknya kalian sempurnakan puasa sampai malam. Waktu malam itu dimulai dari ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, yaitu waktu maghrib tiba, itu sudah awal malam. Fasara siyamu fil bayad fin nahar wal lailu kulluhu iftar nama aw lam yanam. Maka jadilah puasa itu di waktu yang terang, yaitu di siang hari, mulai dari ba'da subuh sampai maghrib. Dan untuk malam itu waktu iftar, waktu berbuka, waktu tidak berpuasa. Orang tersebut tertidur ataupun tidak tertidur, maka malam itu bukan waktunya puasa. Wa hadza min tawsi'atillahi wa rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana kelapangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita semua. Sehingga ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, kesimpulannya, tingkatan puasa itu yang pertama diberikan pilihan ketika itu. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk semua. Dan sempat ada syariat yang menyebutkan bahwa yang tertidur berarti tidak boleh makan, minum, tidak boleh berjima, puasa dia terus sampai malam. Namun hukum ini dihapus. Hukum ini dihapus sehingga kembali kepada tingkatan yang kedua. Puasa semuanya, namun malam itu bukan untuk berpuasa. Ya, malam bukan untuk berpuasa. Barakallahu fikum. Kita baca apa yang disebutkan di dalam Al-Fiqhu Al-Muyassar di sini. Faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan puasa Ramadan ini termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima. Wa dhalika fi qawlihi ta'ala. Dalil tentang puasa Ramadan itu hukumnya wajib adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mengabarkan kepada kita dengan bentuk khabar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Namun dalam kabar ini memberikan makna al-insya, memberikan makna talab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kalian puasa. Puasalah kalian wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, kama kutiba ala alladhina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti di sini Allah subhanahu wa ta'ala menghibur kita. Kewajiban puasa itu bukan hanya atas kalian saja wahai kaum mukminin, diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian. Karena puasa fihi minal masyaqqati lil badan. Karena puasa itu ada keberatan dari sisi tubuh, berat orang-orang yang menjalankannya kecuali yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ini bukan hanya dibebankan kepada kalian, namun dibebankan kepada orang-orang sebelum kalian pula. Sehingga kaum mukminin ketika membaca ayat ini merasa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala juga mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita, merasa terhibur hatinya. Tujuan disyariatkannya puasa. Tujuan disyariatkannya puasa adalah dalam ayat yang setelahnya, dalam lafaz yang setelahnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuan disyariatkannya puasa adalah agar kalian bertakwa. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Takwa itu adalah tingkatan yang sangat tinggi, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Betapa tidak, Allah subhanahu wa ta'ala ukur kemuliaan seseorang dengannya. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Semakin tinggi kemuliaannya di sisi Allah, maka semakin mulia dia. Semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin mulia dia. Semakin mulia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak anak, bukan orang yang terpandang dari sisi kedudukannya. Bukan itu orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Banyak definisi di antara para ulama tentang takwa ini yang lafadznya berbeda-beda namun maknanya sama. Definisi yang bagus disebutkan oleh Talak Ibn Habib, salah seorang tabi'in rahimahullah ta'ala. Anta'mal bita'atillah ala nurin minallah tarju thawabahu. Engkau beramal, engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu syariat, berdasarkan bimbingan Allah, berdasarkan bimbingan yang Allah sebutkan dalam Alkitab was sunnah. Jadi melakukan ketaatan itu bukan asal-asalan, bukan anggapan-anggapan baik, bukan ikut-ikutan kebanyakan manusia. Akan tetapi ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Tarju thawabahu, dengan mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta truk maksiat Allah, dan engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas bimbingan Allah, di atas ilmu dari Allah. Benar-benar ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tinggalkan, bukan ikut-ikutan kebanyakan manusia. Takhafu iqabahu, engkau lakukan itu karena engkau takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya takwa. Ini maknanya takwa. Seorang mengamalkan perintah Allah berdasarkan bimbingan Allah, berdasarkan ilmu syariat, berdasarkan bimbingan bahwa ini benar-benar diperintahkan. Dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan bimbingan dari Allah bahwa ini benar-benar kemaksiatan, dia tinggalkan itu. Dia lakukan ketaatan karena mengharapkan pahala Allah. Dia tinggalkan kemaksiatan karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa. Semakin seseorang bertakwa, semakin mulia dia. Semakin mulia dia. Barakallahu fikum. Karena kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Walaupun dia orang biasa, tidak dikenal oleh kebanyakan manusia, namun tatkala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia paling bertakwa di tempat tersebut, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah an yaj'alana minal muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala selamatkan, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dari setiap urusannya. Banyak keutamaan orang yang bertakwa ini, dimudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari masalah yang dia dapati. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah juga mengatakan, kalau seandainya penduduk kampung mereka beriman dan bertakwa, akan kami bukakan keberkahan dari pintu-pintu langit dan bumi, dimudahkan banyak urusannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan muslim tatkala seseorang itu senantiasa bertakwa kepadanya di masa hidupnya. Subhanallah, banyak keutamaan, masih banyak lagi keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa, yang semestinya bagi kita ma'syaral ahibbah barakallahu fikum berlomba-lomba untuk menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, dan hendaknya dalam kenikmatan akhirat untuk meraih surganya, seorang hamba, masing-masing hamba mereka berlomba-lomba. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 185 sebagaimana tadi ayat yang kita baca, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, penjelas, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkum asyhara falyasum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Dari dua ayat ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Wajib, tatkala ditinggalkan maka seseorang berdosa. Kecuali orang-orang yang terkena uzur syar'i. Nanti akan sampai kita pembahasannya insyaallah. Dan yang menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu adalah salah satu dari rukun Islam yang lima adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang ma'ruf, kita sering mendengarkannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin," agama Islam itu dibangun di atas lima. Berarti rukunnya. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat. Menegakkan salat. Wa ita'iz zakah. Membayar zakat. Wa sawmi Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Ini syahidnya. Puasa pada bulan Ramadan diantaranya. Wa haji baitillahil haram. Dan berhaji ke baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu untuk melakukannya. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihi. Walima rawahu Talhah bin Ubaidillah. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Al-Imamul Bukhari nomor 46, Muslim nomor 11. Dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada suatu hari A'rabi, Arab Badui yang tinggal di pedalaman, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, tolong kabarkan kepadaku, madza faradallahu alayya minas saum, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atasku dari puasa. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahrul Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Qala alayya ghairuh, maka seorang badui tadi mengatakan, apakah ada yang lain? Qala la, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau melakukan ibadah sunnah, puasa sunnah ada banyak. Al hadis. Wa qad ajma'atil ummatu 'ala wujubi siyami Ramadan, sungguh umat Islam semuanya sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad dini bidarurah, bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang diketahui dari agama ini dengan cepat, dengan langsung, dengan darurat. Wa anna munkirahu kafirun murtadun anil Islam, dan orang yang mengingkarinya kafir, murtad anil Islam, keluar dari al-Islam kalau mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan di dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, fa thabata bidzalika fardiyatus shaum, dengan sebab, dengan hal itu maka menjadi wajib telah tetap bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib, bil kitabi was sunnati wal ijma', dengan dasar hukum Al-Qur'an, as-sunnah, wal ijma', dan kesepakatan. Wa ajma'al muslimuna ala kufri man angkarahu, dan kaum muslimin sepakat atas orang yang meninggalkannya bahwa dia adalah kufur, jatuh pada kekufuran ketika seseorang menentang kewajiban hukum puasa Ramadan. Disebutkan ma'syaral ahibba barakallahu fikum oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, atas dasar ini barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja maka dia telah melakukan dosa besar di dalam Islam. Sengaja dia meninggalkan puasa Ramadan, sehat dia. Tapi memang dia tidak puasa Ramadan. Dia sudah balik, sehat, tidak melakukan perjalanan, kemudian juga bukan wanita hamil yang lemah. Sehat dia, masih kuat, tapi dia tinggalkan puasa Ramadan. Kenapa dia tidak melakukan puasa Ramadan? Ketika ditanya, dia menjawab, lagi tidak ingin puasa. Tetapi dia masih meyakini puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka dia telah terjatuh ke dalam dosa besar di dalam Islam. Dia tidak sampai pada tingkatan kufur. Adapun jika dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan. Nabi SAW mewajibkan. Kaum muslimin sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Ketika seseorang mengingkari wajibnya, menentang bahwa hukum puasa Ramadan itu bukan wajib katanya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka masyarul ahibbah barakallahu fikum, tidak semestinya bagi kita semua untuk meninggalkan puasa Ramadan. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban," barang siapa yang melaksanakan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man shoma ramadhana, dan barang siapa yang puasa Ramadan, imanan wahtisaban karena keimanan dan mengharap pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Niscaya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena keimanan wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian pula disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang lain. Adapun hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Al-Imamul Bukhari nomor 1901, Al-Imamul Muslim nomor 760. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'iru." Salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, merupakan penghapus dosa-dosa selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Masya Allah, masyarul ahibba barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan ini dosa-dosa kita diampuni, karena dosa kita ini sangat banyak, tidak terhitung. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang terus kita lakukan, hal itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menghapuskan dosa-dosanya. Satu kebaikan dilakukan, terhapus dosanya. Terhapus dosa. Tambah lagi, terus ketika dia memperbanyak kebaikan di dalam hidupnya, dosa-dosanya pun akan terhapus. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Nas'alullah taufik. Kita memohon kepada Allah hidayatul taufik, agar dimudahkan selalu melakukan kebaikan. Di dalam hadis ini, bahwa orang yang melakukan puasa Ramadan, dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Demikian pula sholat lima waktu ke lima waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Namun yang dimaksud dengan dihapuskannya dosa dari hadis-hadis ini dan yang semisalnya adalah dosa kecil. Adapun dosa besar tidaklah bermanfaat kecuali dengan tobat. Harus tobat. Misal seorang melakukan dosa besar, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pergi ke dukun, seperti dia telah melakukan tawassul di kubur, beribadah kepada penghuni kubur. Naam, dia mengatakan beribadah kepada Allah, namun menjadikan penghuni kubur sebagai wasilah untuk menghadap Allah. Melakukan kesyirikan ini tentunya. Dia merasa berdosa bahwa penghuni kubur ini banyak kebaikannya, aku ingin menjadikan dia sebagai perantara supaya bisa menghadap Allah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia berkeyakinan bergantung dengan cincin, bergantung dengan benda-benda keramat. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar kalau dia melakukan kesyirikan. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesali itu perbuatan, tinggalkan perbuatan itu. Demikian pula ketika seseorang melakukan dosa besar yang lainnya. maka cara untuk menghapuskannya adalah dengan tobat, bertobat. Ya, bertobat dengan taubat yang sebenarnya. Taubatun nasuhah, taubat yang sebenarnya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadh As-Shalihin jilid yang pertama halaman 80, beliau rahimahullah mengatakan, "Ammal kaba'iru fala yanfa'u fiha illa taubah." Adapun dosa-dosa besar tidak akan bermanfaat untuk menghilangkannya kecuali dengan tobat. Ketika seseorang melakukan dosa besar, untuk menghapusnya adalah dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dengan tobat yang sebenarnya. Demikian pula masyarul ahibba barakallahu fikum. Sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua tadi juga hadis Abu Hurairah ya. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yaitu sholat lima waktu ke lima waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menjadi penghapus dia, menghapus bagi seorang hamba, penghapus dosa-dosanya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 233. Hadis yang berikutnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 1151. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu alhasanatu ashru amthaliha. Seluruh amal manusia dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia hanya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwat dan makannya ikhlas karena aku, maka Allah sajalah yang tahu balasannya. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya bagi orang-orang yang melakukan puasa. Maka masyarul ahibba barakallahu fikum, semoga kita dimudahkan untuk melakukan puasa Ramadan karena keutamaannya sangat besar, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Inilah harapan setiap mukmin, sampai pada bulan Ramadan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan dan pembahasan yang berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.